Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Masyarakat para musyahidin dan mustami'in, para ikhwah dari pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi kita dalam faedah-faedah sejarah Islam. Insyaallah kita akan bahas dalam jumpa kali ini adalah tentang yaitu bangsa Tatar dan runtuhnya Khilafah Bani Abbasiyah. Baik. Kalau apabila di awal majlis ini kita memperbanyak ungkapan salam dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga di hari yang penuh berkah ini kita mendapatkan keberkahan-berkahan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusan dan pekerjaan kita. Pemirsa dan pendengar mati Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan mulai dari yang pertama, siapa mereka bangsa Tatar atau Mongol tersebut. Dalam satu sumber disebutkan bahwa pertama bangsa Mongol ini adalah suatu kaum syu'abun kabirun, bangsa yang besar dari umat Turki. Ya, di mana peristiwa ini nanti suatu peristiwa yang disebutkan oleh para penulis sejarah belum pernah di dunia di muka bumi ini. Yang sebenarnya diungkapkan oleh mereka semenjak Allah menciptakan langit dan bumi terjadi peristiwa pembunuhan korban seperti yang dialami oleh kaum muslimin saat penyerbuan bangsa Mongol atau bangsa Tatar ini ke Khilafah Bani Abbasiyah yang di kota Baghdad. Baik. Kemudian di mana saat itu bangsa Mongol telah menguasai wilayah sebagian besar dari wilayah Asia dan juga Eropa ya, dan termasuk juga di bagian semenanjung Arab dan sebagian dari daerah-daerah Afrika. Baik. Kita akan jelaskan dulu bagaimana asal-usul dari bangsa Tatar, kemudian juga bagaimana sifat dan keyakinan mereka, lalu kita akan sebutkan sekilas tentang bagaimana mereka menghancurkan kekuasaan Islam, yaitu Khilafah Bani Abbasiyah yang ada di kota Baghdad, dan siapa peranan siapa yang terpenting dalam masalah ini. Kenapa bisa jatuh kekuasaan Islam tersebut, bagaimana penyebab-penyebabnya, semoga sebagai ibaran pelajaran bagi kita. Baik para pembangku kepentingan di negara ini akan mengambil faedah-faedah dari hal ini insyaAllah. Baik. Tatar itu adalah bangsa yang sangat besar, termasuk di kaum Turki namanya. Bangsa Turki, antum lihat orang-orang yang datang dari wajah-wajah yang seperti mirip orang Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, termasuk bangsa Turki, ya, termasuk daerah-daerah Serbia dan daerah apa lagi, Bosnia. Dan semenanjung Malaya tersebut sebagian besar adalah dari bangsa Turki. Ya, disebutkan dari kabilah ini atau bangsa inilah muncul banyak kabilah-kabilah seperti Turki atau juga orang-orang Eropa menyebutnya mereka adalah bangsa Turki secara umum. Ya, bahkan orang bangsa Eropa menganggap bahwa Turki semuanya adalah keturunan bangsa Tatar. Di antara mereka adalah Utsmaniyun ya, yang berkuasa Khilafah Bani Utsmaniyah setelah Khilafah Bani Abbasiyah. Juga bangsa Turkiman ya, Turkiman dan Kirman. Ini nama-nama bangsa yang di prasejarah lah ya, prasejarah. Ya, artinya sebelum ditulisnya sejarah. Wa ghairihim kawakan masyhurina inda qudama al-Yunan, di mana menurut orang-orang Yunani, para orang Yunani melihat menamakan mereka ini dengan bangsa Scythia ya, atau Scythia. Dan penulis sejarah dari bangsa Turki, ya, bangsa Turki ini bukan negara Turki ya, walaupun orang Turki itu mungkin termasuk keturunan dari bangsa ini. Dan para penulis mereka dan ahli sejarah mereka menyebutkan mereka menamakan Yakuluna Alnjahon ya. Itu salah satu raja dari bangsa Turki ini dari zaman purba ya, Kodimah, yang dahulu sebelum prasejarah, dan dia mempunyai dua anak, jadi namanya Alanjah Khan. Jadi kalau daerah Khan itu udah bangsa Turki deh, dari bangsa itu tersebut ya, bangsa keturunan bangsa Mongol atau Tatar. Nah, asalnya bangsa Mongol dan Tatar ini di mana re asalnya? Yaitu Alanjah Khan ini punya dua putra, kembar, ya. Lalu salah satu namanya Tatar Khan, yang kedua namanya Mongol Khan. Nah, jadi keturunan dari Tatar Khan inilah bangsa Tatar disebut bangsa Tatar, yang yaitu ketika Alanjah Khan ini orang tua dari Tatar Khan dan Mongol Khan ini, ya, seperti dalam bahasa Arab dua suku yang besar yaitu Rabi'ah dan Mudar. Ini terkenal, ya, bangsa Rabi'ah dan Mudar dalam bangsa Arab. Nah, kemudian dua anak ini berkuasa, ya, dalam masa yang cukup panjang, ya, dalam hubungan yang baik lah gitu, ya. Dan kemudian pada masa pemerintahan Ilkhan, yaitu salah satu raja dari Mongol, ya, dan juga di masa pemerintahan Sunjakhan, itu masa rajanya Tatar, ya, di masa raja Mongol dan Tatar ini, terjadi perselisihan, yaitu perang saudara yang berat di antara mereka. Dan akhirnya dalam semanyang perselisihan peperangan itu dimenangi oleh bangsa Tatar, sehingga waktu itu yaitu Sunjakhan membunuh saudaranya raja lain, ya, yang di masa saudara kembar tentu mereka hidup damai, teman dari turun ketemuran mereka terjadi perperangan di antara mereka, maka terbunuhlah Ilkhan, yaitu raja dari Mongol, sehingga yang memiliki kuasa penuh waktu itu adalah bangsa Tatar, sehingga mereka betul-betul menjajah bangsa Mongol yang pada asalnya memang mereka satu asal, ya. Dalam masa yang cukup panjang kemudian kembali lagi naik bangsa Mongol, ya, dan akhirnya mereka juga membalas dendam dan mereka dapat mewarisi kekuasaan Tatar secara keseluruhan, ya, sampai pada zaman Yesukui Bahadir Khan, ya, Yesukui Badar Bahadir Khan, ini nama yang terakhir yang muka seri masa Mongol ini, itu orang tua dari Genghis Khan. Genghis Khan adalah orang tua dari Hulagu Khan. Jadi, nah, bangsa Mongol ini unggul di bangsa Tatar. Jadi waktu itu di masa kekuasaan orang tua Genghis Khan itu namanya Yesukui Bahadir Khan. Nah, kemudian Genghis Khan ini lahir pada tahun 549 Hijriah. Namanya waktu sekecil namanya Timujin, ya. Namanya Timujin, ya. Saat orang tuanya wafat, tahun, ya, dia berumur 13 tahun. Kemudian setelah itu dia umur 13 tahun, tentu orang tuanya wafat, itu dipegang oleh sementara oleh berapa Mudabbir Daulah namanya istilahnya, yang pengganti sementara dari karena Timujin ini masih kecil, ya. Kemudian dalam masa itu bangsa Mongol ini dalam melalui kelemahan, lalu Timujin ini berusaha mempersatukan kembali setelah dia menginjak dewasa, ya. Walamakana li Timujin min inal himba, dia punya suatu himmah atau semangat yang tinggi, ya, kemauan yang kuat, ya. Maka dia berusaha untuk menyatukan kembali kaum yang telah terpecah-pecah. Maka dia berhasil dalam hal itu. Kembali bangsa Mongol bersatu di bawah pimpinan Genghis Khan yang nama aslinya adalah Timujin, ya. Nah, maka dia memerangi semua kabilah-kabilah lain, suku-suku lain dari bangsa Turki, ya, yang supaya mereka mau di bawah kekuasaan Genghis Khan ini, ya. Dan akhirnya dia dapat dalam tentu mempersatukan kaumnya kembali dalam masa yang cukup panjang, ya. Peperangan cukup banyak, ya. Ba'da hurubin syadidatin, setelah terjadi peperangan-peperangan yang begitu sengit dan dahsyat, ya, sehingga semua dari berbagai suku-suku lain masuk di bawah kekuasaan Genghis Khan ini, ya. Kemudian, ya, fasar lau mamlakatun wasiatun, jadi akhirnya wilayahnya sangat luas, berkuasa dia, ya. Dan nama ibu kotanya itu Madinah Karakrum, ya. Karakrum, ini nama kota ibunya. Taib. Kemudian dia memiliki suatu kitab undang-undang. Kitab undang-undang yang disebut Ilyasak atau Al-Yasa. Nah, dalam kitab ini mereka jadikan sebagai pedoman dalam politik, ekonomi, sosial masyarakat, keamanan, segala macamnya. Dalam kitab ini mereka menjadikannya sebagai pedoman asas dalam kehidupan mereka, dalam keyakinan sekaligus. Mereka seperti menjadikannya seperti Al-Quran juga sekarang orang muslimin. Tidak boleh, ya, la istajizuna ayakhlu bisyai minha. Tidak boleh melenceng sedikit pun dari kitab undang-undang tersebut. Nah, di antara ajaran dalam kitab undang-undang tersebut di antaranya adalah barang siapa yang menyembelih ya hewan seperti penyembelihan kaum muslimin ya zubihah, dia disembelih. Jadi dia enggak boleh orang kalau menyembelih seperti kaum muslimin menyembelih hewan ya, itu enggak boleh. Ini di antara yang disebutkan ya. Kemudian kemudian juga di antaranya mereka menyebutkan di sini ya. Di antara paham mereka adalah mengta'zim jami'al milal min ghairi ta'assubin li millatin ala ukhra. Jadi mereka semua mengakui semua agama tanpa boleh sedikit pun ta'assub ya, fanatik kepada agama manapun. Dan mereka menganggap itu sebagai kurba ilallah. Nah, itu di antara jadi paham liberal paham pluralisme itu mengatakan semua agama sama, itu bukan satu yang baru. Sudah ada di manca Genghis Khan dan itu merupakan salah satu ajaran dalam kitabnya Al-Yasa Genghis Khan ya. Baik. Dan mereka mewajibkan kaumnya ya, alla yaqul ahadun min yadi ahadin hatta yaqul munawil minhu. Ini ada adab dalam makan ya. Mereka tidak boleh seseorang makan kecuali melalui min yadi ahadin ya, melalui sumbang seseorang sampai ia makan al-munawil minhu awalan, ya orang yang menghidangkan makan terlebih dahulu. Kemudian ini kesibukan di antara pemahaman mereka, barang siapa yang melewati satu kaum yang mereka sedang menyantap hidangan, maka dia boleh hadir ke hidangan tersebut bersama mereka tanpa perlu minta izin ya. Dan tidak boleh seorang pun mencegah orang tadi untuk menyantap hidangan. Dan di antara ajaran mereka, wamanuhum ya, wamanahum min ghasli siyabihim bal yalbisuna hatta tabla. Dan mereka melarang mencuci pakaian, tidak boleh pakaian sampai pakaian itu sebetul-betul hancur di badan mereka. Wamana ayuqali syai'in innahu najisun, ya najisun. Dan mereka melarang segala sesuatu dikatakan najis, tidak boleh, semua tidak boleh dikatakan najis. Waqala jami'ul asya' tahiratun, ya mereka mengatakan bahwa segala hal itu halal, suci, tidak ada yang haram. Wala yufarriqu baina tahir wa najis, mereka tidak mau membedakan antara apa namanya yang suci dan nan najis. Nah, ini paham kalau kita lebih mengedepankan paham orang-orang liberal ya, orang-orang sekuler, sebetulnya Genghis Khan lebih paten mazhabnya. Kenapa? Patennya mereka memang mereka tidak membedakan sama sekali, sama agama sama, yang hak yang batil sama, najis sama, yang suci sama. Nah, kalau memang begitu ya, kayaknya orang-orang liberal yang selama ini mengatakan sama rata, sama-sama ya, menilai sama semua, tidak ada yang salah, tidak yang benar, semua-semua benar menurut mereka ya, atau semuanya sama. Nah, lihat Genghis Khan juga seperti itu mazhabnya, mereka mengatakan semua itu sama. Tidak ada istilah menilai sesuatu yang najis di dunia, enggak boleh. Semuanya baik. Ya, semuanya baik. Ya, wa alzamahum alla yata'assabu li syai'in minal madhahib. Enggak boleh. Ya, orang fanatik ke mazhab manapun. Baik. Kemudian di antara mereka, ya, mereka mewajibkan setiap awal tahun, ya, untuk kepada masyarakat mereka untuk, ya, istilah, ya, apa namanya itu, ada pesta, pameran anak-anak wanita yang perawan, dipamerkan di hadapan para penguasa, ya, dipilih mana yang disukai oleh mereka, ya. Liyakhtar minhunna linafsi wa uladi. Tujuannya untuk para penguasa ingin mencari pasangan dia atau anak putra-putranya, maka diminta kepada putri-putri perawan dari rakyatnya untuk apa namanya mengadakan semacam sembara gitu ya, atau kalau kayak kita apa namanya istilah itu ya, perlombaan lah, seperti mirip-mirip sekarang pemilihan gadis cantik atau apa ya, seperti itulah. Seperti aja ajaran itu bukan asing ya, sudah banyak ajaran itu, sudah di purbakala sudah ada sebetulnya, menampilkan wanita dengan pakaian telanjang di hadapan orang ramai, menilai ya sisi kecantikan tubuh dan macam-macam seperti itu, sudahlah, nggak perlu dikatakan modern itu ya, itu sudah lama ya, sudah basi, dan itu adalah ajaran Genghis Khan di antaranya ya. Biar tahu orang-orang yang sekarang ini, ketika orang berusaha menjarkan ajaran agama, mereka hina-hina. Ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, ya, yang menampilkan aurat, membuka aurat di hadapan umum, mereka anggap itu sebagai seni, sebagai tampilan modern segala macam ya. Padahal itu adalah madhabnya orang purbakala, masa jahiliyah. Taib. Kemudian, ya, barang siapa wa antagaira an maudhi'iha alladhi yursamu lahu bighairi idznin kutila. Barang siapa yang pindah dari tempatnya yang telah ditentukan, maka tanpa izin, maka dia dibunuh. Dan dan penguasa ini melazimkan adanya penyampai berita kepada mereka untuk mengetahui berbagai informasi-informasi dalam kuasanya. Baik. Ini di antara bentuk madhab daripada paham ajaran dari Genghis Khan ini, yang kemudian diteruskan oleh anaknya Khulafa' Khan. Kita lihat lagi tambahan disebutkan oleh, dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa' juga belum menyebutkan sebagaimana sifat-sifat mereka. Ya, sini Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab Tarikh Khulafa' qala Muwaffaq Abdul Latif fi khabari Tatar. Jadi menceritakan tentang cerita Tatar ini. Ia adalah hadis Ya'kul Al-Hadis, yaitu cerita yang makan semua cerita yang lain. Maksudnya adalah suatu cerita yang sangat panjang dan sangat mengharukan. Wa khabar yatul akhbar, ya. Berita ini menutup berita-berita yang lainnya. Wa tari yunsit tawarikh, sejarah yang dapat melupakan sejarah yang lainnya. Wa nazilatun tusaghiru kulla nazilah, yang mana kejadian yang menganggap kecil di hadapan semua kejadian peristiwa-peristiwa yang lainnya. Ya. Wa qadihatun tutabbiqul al-ardha, jadi yaitu kekejian yang merajalela di muka bumi. Wa tamla'uha ma baina tuli wal ard, ya, yang penuh dengan isinya kerusakan dan bagaimana bentuk kekejian. Nah, umat ini kata Imam Suyuti disebutkan bahasa mereka masyubatun, ya, bilotil hind, mirip dengan bahasa-bahasa kebahasa India, bahasa India, ya, bahasa Hindi. Hindi, bahasa Hindi maksudnya. Hindi itu juga memiliki banyak bangsa-bangsa dan suku tentunya. Li'anam fi jiwarim, karena mereka memang agak dekat tinggalnya wilayahnya dengan bahasa India ini. Wa baina wa baina Makkah arba'atu asyurin. Jadi jaraknya, ini jarak wilayah mereka itu dengan Makkah ada 4 bulan perjalanan. Wa binisbati ila Turki iradun iradul wujuh. Jadi maksudnya bangsa Turki adalah sebetulnya mereka adalah mirip sekali wajah mereka. Wa wasi'us sudur, ya, dadanya luas. Khifaful a'jaz, ya, kecil pinggangnya. Sigarul atraf, kecil-kecil juga jari-jari jemari. Sumarul alwan, agak ke soma tangan, ya, asmar, ya. Sari'ul haraka fil jisim war ra'i, cepat di dalam bergerak, di dalam berfikir. Tasilu ilaihim akhbarul umam, mereka memiliki mata-mata yang sehingga mengetahui berbagai berita-berita bangsa lain. Nah, wa qallama yaqdir jasus ayatamakka minhum, jadi jarang orang ini sangat licik dan pintar dalam masalah ilmu keintelan, ya, perintelan, sehingga jarang jasus-jasus atau para pengintai berita intel untuk dapat mengetahui mereka dengan secara detail. Nah, kemudian di sini banyak sekali disebutkan oleh sifat-sifatnya oleh Imam Asyuti. Balaiyalamu bihimul ahlul abaladin hatta yadkhulu, sehingga bagaimana mereka senyapnya dalam menyerang suatu tidaklah suatu negeri tahu bahwa mereka akan menyerang kecuali sudah sampai negeri mereka, ya. Falihada tafsudu ala nasi wujuhul hiyal, jadi karena itulah sulitnya orang untuk bisa membuat perangkap-perangkap yang dapat menyelamatkan mereka dari serangan bangsa Tatar ini. Baik. Wa tadiqu turqul harab, dan sulitnya jalan untuk menyelamatkan diri mereka. Wa nisa'um yuqatilna karijalihim, wanita-wanita mereka ikut berperang seperti laki-laki mereka. Wal ghalib ala silahihim anshab, jadi senjata mereka itu umumnya adalah panah. Wa aqlum ayu lahmin wujida, makanan mereka daging apa saja yang mereka dapati. Tadi halal haram sama mereka tidak ada najis dan tahir. Wa laysa fi qatlihim istithna wala ibqa, mereka kalau membunuh tidak ada yang dikecualikan mereka. Mereka membunuh laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua. Wa kana qasdum ifna, wa mashhuruna bisyarri wal ghadar, mereka tidak terkenal dengan perbuatan-perbuatan jahat dan penipuan. Baik. Wa sabab zuhurihim anna ikliman Sin muttasi'un, ya, sebab mereka tinggal di sana karena memang wilayah Cina itu sangat luas, ya. Dauruhu sitatu asyurin, jadi untuk mengilingnya ada sekitar 6 bulan lah itu. Wa wasitu mamalik, di situ ada 6 kerajaan. Walahum maliku hakim alal mamalik sit, ada di antara di atas 6 raja itu ada lagi raja yang paling besar, yaitu sebut gelarnya ada Al-Qanul Akbar, jadi itu gelar yang paling tinggi, ya. seperti khalifah di kalangan kaum muslimin. Jadi khalifah kalau dulu ya di wilayah, ada wilayah Mesir, ada wilayah Syam, juga ada di sana raja atau sultan gitu. Kemudian salah satu dari sultan yang enam itu adalah itu namanya Dushul Khan. Nah, ini menikahi Dushul Khan menikahi bibi daripada Genghis Khan. Bibi dari Genghis Khan. Nah, maka suatu kali Genghis Khan ini datang membesuk mendatangi bibinya Genghis Khan ini ketika suaminya meninggal. Nah, salah satu yang memegang dari enam kerajaan tadi itu salah satunya adalah pamannya ya. Jadi suami dari bibinya. Nah, ketika datang Genghis Khan ke menghadiri itu melayat lah bahasa kitanya ya. Kemudian juga datang lagi temannya bersama temannya Kaslu Khan. Kaslu Khan ini maka istrinya memberitahu bahwa tidak ada bahwa pamannya ini atau suaminya tidak memiliki anak laki-laki. Dan dia mengusulkan untuk Genghis Khan untuk menempati kekuasaan suaminya. Maka akhirnya disitulah naik Genghis Khan tadi menjadi raja. Ya, sebenarnya yang telah kita sebutkan juga sebelumnya, kaumnya berada dalam keadaan sedang kacau, maka dia mampu mempersatukan kembali kaumnya. Baik. Kemudian diberitahu kepada raja tertinggi bahwa Genghis Khan yang menggantikan salah satu raja yang enam tadi, yaitu Al-Qanun Akbar, ketika datang utusannya, dipotong semua ekor dari kuda yang membawa utusan tersebut dan dilemparkan semua hadiah yang diberikan, dan malah utusan tersebut dibunuh. Kenapa? Liqauni Tatar lam yataqadam lahum sabiqatun bitamalluk. Karena tidak pernah bangsa Tatar ini layak mengikut urusan negara di raja tertinggi ini. Wa innamahum badiyatun. Mereka adalah orang-orang badi, orang pedalaman, ya kalau kita seperti suku-suku pedalaman gitu ya. Pedalaman Sin lah gitu. Tatkala Genghis Khan mendengar hal itu dan juga temannya di Kaslu Khan ini, mereka berjanji untuk membalas dendam. Akhirnya mereka membuat kekuatan, dari situlah dia bisa mengumpulkan berbagai, mengangkitkan semangat fanatisme dari kaumnya. Akhirnya dia memiliki kekuatan dan kemudian menyerang kekuasaan tersebut, hari demi hari semakin luas kekuasaannya. Nah, kemudian sawa ila biladi syakun mim wahisin, kemudian dia memperluas kekuasaannya ke negeri-negeri Cina ya, ke bagian negeri, sebagian negeri Cina. Ya, pamata Kalsun, kemudian temannya meninggal, faqama maqamu waladuhu, kemudian digantikan oleh anaknya, lalu Genghis Khan ya menyingkirkan anaknya tersebut. Akhirnya Genghis Khan memiliki kekuasaan tersendiri ya, yang pada awalnya dia berdua dengan temannya. Dan lalu Tatar, akhirnya semua bangsa Tatar takluk kepadanya dan patuh kepadanya, dan wa'taqadu fi ilahiyah, bahkan bangsa Tatar menganggap pada dirinya terdapat sifat-sifat ketuhanan. Wafalau fi ta'atihi. Akhirnya mereka berlebih-lebihan dalam mentaati Genghis Khan tersebut. Taib. Kemudian diceritakan oleh Imam Suyuti ini berbagai fase-fase mereka sebelum menyerang negeri Islam ya. Itu cerita yang cukup panjang sebetulnya. Pertama, mereka itu keluar menyerang negeri lain itu pada tahun 606 Hijriah dari negeri mereka ke daerah Turki wa Fargana. Nah, kemudian ketika itu Khawarizmi, yaitu Khawarizmi Shah bin Muhammad Tiksi Sahib Khurasan. Jadi ada gubernur Khurasan ini ya takut dengan kemunculan dia ini karena sudah mulai dia mendekati wilayah-wilayah Khurasan ya. Kemudian wa'azama ala qasdu khalifah falam yatahayya lahu kama taqaddam fa amara al-Fargana wa Shasa wa Kasan wa tilkal bilad An-Nuzha al-Amira bil Jala. Akhirnya karena satu raja dari Khurasan ini mencemaskan rakyatnya, maka akhirnya ditariklah negeri-negeri rakyat yang ada di perbatasan di negeri Genghis Khan itu agar mengungsi ya, supaya tidak menjadi korban dari pembunuhan mereka. Baik. Kemudian terus ke Samarkand, kemudian daerah Samarkand itu daerah-daerah yang sekarang Afghanistan ya, daerah-daerah sekitar situ ya. Kemudian terus berjalan pada tahun 615 Hijriah, Genghis Khan mengirim kepada Sultan Khawarizm ini ya, Sultan Khawarizm, satu utusan dan hadiah, di mana Waqala Rasul, ini yang di sini utusan menyebutkan bahwa Al-Qanul A'zam, Al-Qanul A'zam maksudnya Genghis Khan, memberikan salam kepadamu dan dia mengatakan kepadamu, "Laisa yakhfa alayya 'idhamu sya'ni." Engkau bukan orang yang tidak aku ketahui tentang kehormatanmu dan bagaimana besarnya kekuasaanmu. Ya, bagaimana pula pengaruh kekuasaanmu terhadap berbagai wilayah. Nah, lalu Genghis Khan mengatakan, "Wa ana ara musalamatuka min jumlatil mawajibat." Jadi saya ingin menawarkan kerjasama dengan perdamaian. Ya, kemudian dia sebutkan, "Engkau seperti salah seorang anakku," dan lain demikian. Ya, sampai demikian. Dan panjang cerita, akhirnya Khawarizmi ini menerima tawaran kerjasama tersebut. Namun fitnah yang terjadi adalah, setelah sekian lama terjadi perjanjian damai ini, saling tukar perdagangan segala macam, dalam suatu kejadian itu ada namanya di wilayah Wara'in Nahar ini di belakang Sungai Jihun, ada 20,000 dari pasukan berkuda dari Khawarizmi ini. Nah, di sana ada gubernur wakil dari Khawarizmi ini, ya. Nah, datang untuk pedagang-pedagang dari suku Genghis Khan ini, daerah Genghis Khan ini, itu ada membawa dagangan cukup banyak. Nah, lalu kayaknya penguasa yang di negeri ini tamak, ingin mengambil dagangan kekayaan yang sedang dibawa oleh para saudagar-saudagar itu. Lalu dia memberikan informasi yang tidak benar kepada Khawarizm. Dia berikan bahwa sekarang inna haula kaum qad ja'u bizil tujar. Dia katakan mereka ini adalah sebetulnya tentara-tentara yang datang seperti pedagang-pedagang. Nah, dan tujuan mereka sebenarnya adalah tajassus, ingin mengambil data-data, mencari informasi-informasi. Lalu katanya, "Jika engkau membolehkan, aku akan menangkap mereka dan membunuh mereka." Akhirnya Khawarizm tanpa pikir menyetujui itu, dan akhirnya sekian dari harta saudagar-saudagar itu diambil, ya, oleh perwakilan di negeri Milad Walunahar tersebut. Nah, ini yang diantara sebabnya kemarahan juga Genghis Khan kepada bangsa pada penguasa sultan dari Khawarizm ini. Nah, maka dia meminta untuk diserahkan pejabat yang melakukan pembunuhan terhadap saudagar-saudagar dia. Namun Khawarizm tidak mau, dan akhirnya Genghis Khan mengirim pasukan yang besar untuk memerangi mereka ke Naisabur, ya, sampai ke Hamazan, daerah-daerah yang di Irak, Iran sekarang itu, ya. Nah, kemudian sehingga diceritakan oleh Ibnul Jauzi, Sibt Ibnul Jauzi, cucu dari Ibnul Jauzi, menyebutkan kana awal zuhud Tatar bi ma'an nahar sana 15 sana 17. Awal munculnya penyerang Tatar itu adalah tahun 615 Hijriah. Mereka menyerang daerah Bukhara. Bukhara adalah daerah Imam Bukhari, yaitu adalah Samarkand, yang kalau kita sebelumnya kita ceritakan daerah-daerah ini adalah para ulama-ulama banyak di sana, ya. Nah, waqatalu ahla, dan di situ mulai mereka bumi anguskan, rakyat, orang-orang dibunuh, bangun-bangunan dihancurkan, ya. Kemudian mereka menyeberangi Sungai Jihun, kemudian akhirnya mereka mencari Sultan Khurasan, akhirnya tidak mereka temui, akhirnya mereka kembali lagi, ya, mereka balik ke Hamazan dan ke Qazwin. Nah, Ibn Athir menceritakan juga kejadian bangsa Tatar ini adalah kejadian yang sangat luar biasa, ya, dan musibah yang sangat besar, yaitu allati aqamat duhur an misliha, yang tidak pernah terjadi dalam sepanjang masa, ya, amat khalaik, yaitu begitu banyak korban, ya, khasat wa khasat muslimin, secara khusus kaum muslimin. Kalau qala qa'il, kalau seandainya orang mengatakan innal alam mundu khalaqahu Allah taala ila al'an lam yubtalu bimisliha, kalau seandainya ada yang mengatakan sesungguhnya bumi ini semenjak Allah ciptakan sampai sekarang belum pernah terjadi kejadian seperti ini, tunggu dia ada benar, ya, seperti kejadian yang pemuyangusan oleh Khalaqokan oleh Genghis Khan negeri Baghdad atau Khilafah Islamiyah di Baghdad. Baik. Bahkan bandingannya, kata mereka, adalah lebih kejam daripada perbuatan Bakhtansar. Kita ingat dalam sejarah dunia, yaitu pengusiran bangsa Romawi terhadap orang Yahudi yang ada di negeri Palestina, yaitu Baitul Maqdis, itu kan dihabisi dan diusir mereka habis-habisan oleh bangsa Romawi di masa Bakhtansar ini. dan akhirnya mereka diusir ke Irak, itu daerah Babil namanya. Nah setelah itu nanti Raja Persia yang mengambil mereka kembali lagi ke dunia, ke Baitul Maqdis, dan itu terjadi lagi pengusiran oleh bangsa Yahudi. Jadi yang mengeluarkan bangsa Yahudi di Palestina itu bukan kaum muslimin. Kaum muslimin mengambil Palestina adalah saat berhadapan dengan orang-orang Nasrani yang tinggal di Palestina saat itu. Jadi kalau cerita tentang Bakhtansar ini panjang lagi kita. Jadi Bakhtansar ini menghanguskan juga kota Baitul Maqdis waktu itu saat menghabisi orang-orang Yahudi. Ya. Bahkan diceritakan ya begitu sadisnya mereka dalam membunuh dan menghabisi ya manusia ya. Kemudian fahadil haditsa allati tar syaruha, kejadian ini yang begitu terbang kemana-mana keburukannya ya, bahayanya, wa amadaruha, begitu bahayanya menimpa ke berbagai penjuru. Seperti di negeri, seperti sahab istadbar rih, seperti awan yang digiring oleh angin, ya. Sungguh dia seperti itu, seorang ya kaum yang keluar dari pinggiran negeri Cina, kata ini oleh Imam Suyuti menyebutkan, lalu mereka menuju bilad Turkistan. Dia lalu Turkistan, seperti Kashgar, Kashgar, dan bilad lainnya, sampai Bukhara, Samarkand. Kemudian mereka habis semua penduduk-penduduknya, kecuali orang yang mau ikut jadi tentara mereka. Jadi semua laki-laki yang kuat-kuat, kokoh-kokoh harus ikut menjadi tentara mereka. Nah ini tentaranya setiap dia menaklukkan suatu daerah, maka jumlah tentaranya semakin besar. Ya. Sampai mereka menguasai wilayah-wilayah yang begitu banyak. Ya. Di sini sebutkan, lam yatatarraku asma misluhu. Kata Imam Suyuti, belum pernah didengar kejadian seperti ini. Ya. Oleh manusia. Jadi daerah Ghazna, kemudian Sijistan, Sijistan adalah daerahnya Imam Abu Daud, Wakirman, ya semua daerah-daerah itu mereka bunuh rakyatnya, orang-orangnya, dan kecuali orang-orang yang mau ikut mereka dalam bertempur. Nah, di sini disebutkan Mas Yuti, Iskandar yang terkenal sebagai Malikud Dunia, ya Iskandaria, Iskandaria, ya, tidak menguasai secepat bagaimana dia menguasai, yaitu Inna mamalakah fi nahwi 20 sinin. Fi 10 sinin. Ya, Iskandar bisa melalui wilayah yang cukup luas itu sebanyak 10 tahun. Dan dia tidak membunuh dengan cara membunuh, tapi dia dengan cara mendapatkan simpati. Nah, berbeda dengan Genghis Khan ini, dia justru menguasai wilayah yang besar itu, ya, daerah-daerah yang bagus-bagus itu, ya. Yaitu walam qa'adun fil bilad allati lam ya yatruquha illa wa khaifun. Tidak satu pun negeri yang dia kuasai kecuali penduduk penuh dengan ketakutan, stres, segala macam ya. Selalu mengkhawatirkan dalam hidup mereka. Ya, tidak sedikit korban yang mereka habis setiap wilayah mereka. Nah, ini perbedaan antara, kata Imam Suyuti di sini disebutkan, perbedaan antara Iskandar yang menguasai raja dunia suatu masa dengan perbuatan Genghis Khan ini. Kalau Iskandar menguasai dengan 10 tahun. Kalau mereka dalam masa yang sangat singkat, mereka dengan cara pakai tangan apa besi gitu istilahnya ya. Kemudian mereka lam yahtaju ila mir. Mereka tidak butuh perbekalan di dalam berperang itu. Karena apapun yang ada itu bisa mereka makan. Ya, ternak-ternak yang ada di negeri tersebut mereka makannya daging terus. Ya. Fa inna ma'ahum al-ghanam. Mereka bawa kambing-kambing itu makan, wal baqar, sapi-sapi dan kuda, yaqulu luhumaha la ghair. Itu makan mereka hanya daging saja, tidak lainnya. Ya. Adapun agama mereka adalah mereka sujud kepada matahari. Ketika matahari terbit, mereka sujud matahari. Walau harimu nasyan, mereka tidak mengharapkan sesuatu pun. Mereka tidak mengharapkan sesuatu. Wayakuluna jam'ad dawab. Mereka makan semua binatang apa saja. Ya. Wabani Adam, bahkan manusia. Ya. Wala ya'rifuna nikahan. Mereka tidak mengenal istilahnya nikah. Balil mar'a ya'tiha ghairu wahid. Bahkan satu wanita kadang-kadang digauli oleh lebih dari satu orang laki-laki. Baik. Tak kala datang tahun 656 Hijriah sampailah bangsa Tatar ke Baghdad. Jumlah mereka sekitar 200,000 tentara. Mi'ata alfin, ya, 200,000 tentara. Dan dipimpin oleh Hulagu Khan, ya. Anak dari Genghis Khan, ya. Fakharaja ilaihim askar khalifah. Ya, dilawan oleh pasukan khalifah, kalah, ya. Kemudian mereka masuk Baghdad pada hari Asyura. Ini atas bantuan daripada Wazir Al-Qami. Nah, di sini disebutkan, ya, korban ya ceritanya diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab ini. Pertama, setahun sebelum itu 655 Hijriah itu terjadi peristiwa adanya perselisihan tempur antara orang Syiah Rafidho dengan Ahlus Sunnah. Nah, jadi ketika itu yang banyak korbannya adalah orang Syiah Rafidho. Al-Qami dengan Nasiruddin Tusi ini, Ibnu Al-Qami ini memiliki rasa dendam kepada orang Ahlus Sunnah yang ketika pada tahun 650 Hijriah terjadi perselisihan ya antara Sunni dan Syiah. Maka dia punya taktik kepada khalifah. Langkah pertama sebenarnya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir nanti dalam kitab ini, langkah pertama yang dia lakukan adalah sebelum menyerangnya Genghis Khan, walaupun dia sudah di dalam bidangnya Ibnu Katsir menceritakan Mansuyuti menunjukkan di sini bahwa di mana dia sudah ada hubungan dengan Genghis Khan dan menawarkan Genghis Khan untuk menguasai wilayah Islam dengan harapannya dia dapat mengganti kekuasaan menurut mereka ini ya, kekuasaan dari Abbasiyah menjadi kekuasaan keturunan Alawiyah, keturunan Ali bin Abi Thalib, itu keinginan mereka. Di samping melepaskan dendamnya tadi. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qami memberikan masukan pada khalifah, itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah ini karena waktu tidak memutuskan untuk membacanya. Jadi dipecatlah para angkatan perang, tentara-tentara dipecat yang jumlahnya awalnya 100.000 ya, 100.000 ya 100.000 kalau enggak salah disebutkan oleh Katsir, tinggal 10.000 saja. Sampai diceritakan oleh Katsir, yaitu para veteran-veteran perang yang sudah hebat-hebat itu sampai mereka itu gaji diturunkan habis-habisan dan yang ini pecat itu mereka menjadi pengemis, menjadi pedagang pasar ya, bekerja buruh dan semacamnya. Diceritakan oleh Katsir dalam kitab ini. Ya. Nah, itu langkah pertama. Jadi siasat pertama, dia lemahkan dulu angkatan perang. Saya ingin ambil faedah sedikit di sini. Perlu kita ketahui dan peristiwa ini dalam pengamatan yang singkat kita lihat ketika saat sebelum terjadi reformasi di negara kita ini ada sebuah gerakan yang namanya itu memboikot senjata tentara ya kan, alat-alutsista kita diboikot, komponen-komponen alat-alat ini sehingga tidak bisa untuk digunakan ya. Nah, ini salah satu cara. Jadi ingat, salah satu metode musuh juga kemarin kita sebutkan pertama adalah yang memimpin negeri itu kalau dapat orang-orang yang tidak cekatan dalam kepemimpinannya. Yang kedua, cara mereka meremahkan itu adalah tentara dulu diremahkan. Diambilnya banyak kebijakan-kebijakan dari kekuasaan tentara. Nah, itu dilemahkan, tentara dilemahkan, ya. Pasukan ini dilemahkan. Sebenarnya, Ibnu Al-Qami ini berbuat terhadap kekuasaan Islam, dia lemahkan dulu. Dipecat banyak tentara sehingga dan pokoknya pertama gajinya diturunkan, kemudian akhirnya juga banyak dipecat karena kata mereka kita lagi sedang kekurangan biaya dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi di masa itu. Setelah itu, nah disebutkan di sini diceritakan oleh Imam Suyuti dan ini mulakas dari kitab Ibnu Katsir ya, bahwa wazirnya itu Ibnu Al-Qami ini menawarkan kepada khalifah untuk bernegosiasi dengan nekolokokan ini. Yaitu dia menyebutkan innal malika raghaba fi an yuzawwija ibnatahu. Jadi ceritakan ini beri tawaran kepada khalifah bahwa di mana Khalifah ingin menikahkan putrinya dengan putra kamu, ya Abu Bakar. Dan dia akan membiarkanmu menjadi khalifah siwana sedia kalanya, siwana kekuasaan bangsa Rom dalam kekuasaannya. Wa la yuridu illa an takuna ta'a kama kana ajdaduka. Engkau akan tetap menjadi khalifah yang ditaati sebenarnya pendahulu-pendahulumu, ya. Kemudian wayasir anka biyushi, dia akan pergi dengan tidak akan menyerang kamu dan akan membawa tentaranya pergi. Fal yujib maulana ila hadza fa inna fi haqqu dimal muslimin. Jadi saya akan dia beri masukan yang hebat kepada khalifah. Sungguhnya maka engkau ikuti kemauan tawaran-tawaran dari khalifah ini, ya. Karena hal ini dapat menjaga tertumpah darah kaum muslimin, katanya. Nah. Wa yumkin ba'da dhalika an taf'ala ma turid. Setelah itu engkau akan dapatkan melakukan apa yang engkau inginkan. Wa ra'i an takhruja ilaihi. Nah, dianjurkanlah khalifah ini keluar menemui khalifah ini, ya. Fakharja ilaihi jam'un min ayan. Jadi diajaklah para khalifah ini ketika khalifah jawab pasukannya sekitar 200.000 kalau enggak salah, ini sebagaimana disebutkan di sini 200.000. Nah, itu sudah mengepung kota Baghdad dan kota Baghdad itu ada benteng, ada pagar tinggi ya, mereka tidak bisa masuk karena dijaga gitu ya. Dulu setiap kota itu ada pagar pengamannya. Nah, termasuk juga istana khalifah dipagar, dan satu minggu mereka berupaya untuk melakukan penyerangan namun belum berhasil menembus benteng-benteng itu. Dan akhirnya yang menipu adalah Inwa al-Qawmi menawarkan agar khalifah mau berunding, diajak berunding oleh Khalakokan ini katanya, begitu. Maka ditawarkan untuk berunding di luar kota, bukan di istananya. Bukan Khalakokan datang ke istana khalifah untuk diajak berunding, tapi khalifah bersama beberapa orang-orang terpenting dari kekhalifahan ini, dari kekuasaan, untuk diajak berunding keluar. Nah, ini disebutkan. Nah, kemudian di sebuah tenda di perbatasan, jauh dari masyarakat, jauh dari pengangkatan perangkat muslimin itu yang tersisa sudah sedikit tadi. Di dalam perundingan itu berangkat jumlahnya sekian juga, di atas 70 orang atau sekian, kata Ibnu Katsir menyebutkan, lupa persetang orangnya, cuma orang-orang terkemuka dari perunding-perunding yang handal lah, orang-orang hebat di bawah khalifah lah, orang dekat khalifah, termasuk anak beliau juga ikut dalam itu. Namun yang dibolehkan masuk menemui Khalakokan itu, ya, itu hanya 17 orang. Nah, sampai-sampai mereka di tenda Khalakokan dihinakan di sana. Bahkan disitulah dibunuh. Jadi penipuan besar. Dan semua pasukan-pasukan lain yang ikut dari menemani, itu mereka semua disuruh turun dari kuda mereka, dan mereka dibunuh dan dihabisi. Itulah cerita bagaimana pengkhianatan yang dilakukan Ibnu al-Qawmi ini. Ya, Ibnu al-Qawmi ini akhirnya menjadi orang dekatnya Khalakokan. Nah, itu cerita awalnya runtuhnya kota Baghdad, pengkhianatan dari salah seorang Perdana Menteri, itu Ibnu al-Qawmi, dari seorang Syiah Rafidhah. Dan kita tahu, kalau kita lihat perjuangan kaum muslimin dalam sepanjang sejarah, bahkan tidak terlepas daripada apa yang kita rindukan, itu kemerdekaan bagi Palestina, itu tak terlepas dari pengkhianat-pengkhianat. Dan Indonesia lamanya merdeka kan banyak pengkhianat-pengkhianat. Dan setelah merdeka masih banyak pengkhianat-pengkhianat yang mereka menjadi kaki tangan musuh, ya, karena mereka tahu bahwa Indonesia ini rakyatnya terbanyak adalah orang Islam. Ya, mereka tetap fokus bagaimana, ya, orang Islam ini jangan maju, tertinggal dalam pendidikan, ekonomi, politik, segala lain, sehingga kita menjadi barang-barang impor dari pemikiran-pemikiran sesat yang rusak dari sana untuk politik kita, untuk ekonomi kita. Ya, ini yang membuat bangsa kita jadi tidak maju, ya, karena adanya pengkhianat-pengkhianat yang memanfaatkan kondisi-kondisi itu. Nah, ini, ya, perlu kita hati-hati dalam membangun bangsa kita ini. Perlu kita waspada, ya, dari sifat-sifat yang tujuan seakan-akan memberikan masukan-masukan kepada penguasa, dan pada akhirnya itu membawa kehancuran untuk bangsa kita. Maka dari sini, ya, pemerintah, penguasa harus waspada dengan sistem-sistem, ya, tujuan-tujuan, usulan-usulan. Ya, kita melihat bagaimana saat terjadinya krisis ekonomi, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang malah semakin membuat negara kita menjadi terpuruk. Dan ini yang menyebabkan runtuhnya. Oleh sebab itu, ketika kita belajar sebuah sejarah, tidak sekadar membaca cerita, tapi melihat hikmah dan pelajaran. Ya, jadi salah satu sistem yang dipakai oleh Ibnu al-Qawmi ini adalah, pertama, melemahkan angkatan perang kaum muslimin saat itu. Ya. Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir sini, ya, ketika disebutkan sini, kemudian masuklah tahun 656 Hijriah. Disinilah terjadi bangsa Tatar menguasai Baghdad, kata beliau, dan membunuh kebanyakan penduduknya sampai khalifah sekalipun. Wangqadat daulatul Bani Abbas minha. Akhirnya tutuplah kekuasaan Bani Abbas di saat itu. Nah, kemudian dari awal tahun ini tentara Tatar yaitu sudah mendekati kota Baghdad. Ya, subhata amiraini aladaini, yaitu dengan pimpin oleh dua pemimpin mereka, yaitu pasukan mereka Tatar Khalakokan. Ya, waja ila amdadun saibul musil yusaidunahum ala Baghdad al-Baghdad. Ya, yaitu di mana juga datang bantuan-bantuan lain, ya, untuk membantu pasukan Tatar ini. Dan termasuk di sini adalah Saibul Musil. Saibul Musil ini adalah salah satu wilayah Islam yang dia takut kepada Tatar, akhirnya bangsa-bangsa sekitar Baghdad waktu itu, atau wilayah-wilayah Baghdad, terpaksa ikut, dipaksa oleh Khalakokan untuk mengirimkan pasukan. Nah, karena takut dari Tatar, ya. Wa munasa'at lahum, untuk sebagai bentuk bersiasat kepada mereka. Kemudian Sampai di sini waqad sutirat Baghdad. Ketika itu artinya dikelilingi Baghdad oleh pasukan Genghis Khan yang tadi sebutkan sekitar 200 ribu ya, mi'ati alfi muqatil ya, pasukan dengan menjanik. Menjanik itu adalah seperti kalau kita ya bom ya, ya. Dan alat-alat ya untuk melawan dari pasukan Tatar tersebut. Tapi kata Ibnu Katsir, inilah takdir Allah yang waqad ahata Tatar bidar khilafah yarsukunaha bin nushab. Mereka mengelilingi ya, mengepung istana khalifah dengan mereka serang dengan panah dari sebagai sisi ya. Kemudian saat ada jatuh korban, di mana sebutkan mengkathir ada seorang anak perempuan di rumah, di dalam istana itu kena panah, lalu khalifah menjadi tersentak. Pas saja khalifah menjadi kaget, kemudian khalifah di sini kata mereka, wah darsam alati asaba baina yadayhi, diambillah busur panah itu yang menimpa itu. Ketika di situ terdapat tulisan kata Ibnu Katsir di sini ya, idza aradallahu infadha qada'ihi wa qadarihi salaba zawil uqul uqulahum. Apabila Allah ingin memutuskan suatu keputusan dan takdirnya, Allah akan cabut ya kepintaran dari orang yang berpikir ya, kecerdasan dari orang berpikir. Zawil uqul uqulahum, hilang kecerdasan. Nah, fa'ar khalifah inna dzalika bihidayatil ihtiras. Saat itu khalifah menyuruh pasukan pengawal ya dan para pengaman untuk lebih kokoh lagi, memperkuat pasukan, berhati-hati. Kemudian wa kasratis satair ala dar khalifah, menambah pasukan-pasukan untuk menjaga istana khalifah. Wa kana kullu khalaqan bijununi kulliha ya, yaitu halaqan itu sekitar jumlah tentara sekitar 200 ribu kata Ibnu Katsir. Itu mereka sampai ke Baghdad pada tanggal 12 Muharram pada tahun tersebut. 12 Muharram tahun 656 Hijriah. Kemudian dia memiliki kebencian yang besar terhadap khalifah ya. Kemudian yaitu ketika halakan, terkena awal dia datang ke Hamazan daerah khalifah, mau menuju Irak ya. Di sini diberi masukan oleh wazir Muayyidin Muhammad Ibn Al-Qami. Ini Ibn Al-Qami orang Rafidi, ini orang Syiah ini, memberikan masukan kepada khalifah untuk memberikan hadiah kepada Holakokan ini. Ya, liyakuna dzalika mudaratun lahu amma yuridu min qasdi biladihim. Agar ya Holakokan ini tidak menyerang wilayah-wilayah Islam lainnya. Lalu ada masukan dari mustasyar atau kalau kita sebutnya atau tenaga ahli ya, tidak pantas hal itu dilakukan ya. Karena tujuan dari Perdana Menteri ini ingin musanatul malik Tatar bima yab'atsu ilaihi min amwal. Dia ingin untuk menunakkan hati bangsa Halkangan ini, bangsa Tatar ini, dengan cara memberikan hadiah. Kemudian dikirim sekadarnya saja. Nah, jadi Halkangan tidak menerima hadiah tersebut, menganggap menghinakan hadiah dari khalifah. Kemudian dia meminta agar khalifah mengirim para pejabat-pejabatnya ya. Maka tidak mau mengirim ya. Akhirnya setelah ya mereka mengepung kota Baghdad ini, kata Ibnu Katsir di sini ya, di mana yang menjaga kota Baghdad saat itu tidak lebih dari 10.000 ya, yaitu dalam keadaan sangat lemah sekali, 10.000 dari pasukan berkuda. Adapun sisa-sisa pasukan yang sebelumnya nanti akan diceritakan di akhir oleh Ibnu Katsir, itu sekitar 100.000 ya. Kulluhum qad surifu an iqta'atihim, mereka sudah dipecat dan tidak dapat gaji lagi. Hatta sta'ata katsirun minhum fil aswaq, sehingga kebanyakan mereka mencari usaha dagang kaki lima di pasar atau di pintu-pintu masjid ya. Itulah wa yazanu ala islam wa ahli ya, wa zalika kulli ala ara' wazir. Ini akibat dari suatu usulan daripada Ibnu Al-Qami itu, orang Syiah Rafidah ini. Pada tahun yang lalu terjadi perselisihan antara orang Sunnah dan Rafidah, terjadi pertempuran. Nah, akhirnya di situ wilayah Qarah, salah satu wilayah ada tempat daerahnya Ibnu Al-Qami ini. Nah, ini yang menyebabkan dendamnya Ibnu Al-Qami kepada Ahlus Sunnah saat itu ya. Karena itu dia merasa dendam. Ya, inilah membawa dia untuk membuat dabbara al-Islam wa ahli ma waqa'a min amril fadhi'. Dia telah menyusun strategi untuk membinasakan Islam dan pemeluknya, ya. Kemudian walihada kana awal maraza ila Tatar huwa. Karena itulah yang pertama menyebut bangsa Tatar itu adalah Ibnu Al-Qami ini, kata Ibnu Katsir. Fakhara fi ahli wa ashabi. Dia datang menyambut dengan keluarga-keluarga, sahabat-sahabatnya dan pembantu-pembantunya, ya. Maka dia berkumpul dengan halakokan tersebut. Kemudian, ya, setelah dia bertemu dengan halakokan, menemui halakokan di perbatasan, ini yang tadi disebutkan, dia memberikan masuk kepada khalifah untuk bertemu halakokan tersebut. Ya, untuk mendegosiasi. Jadi bernegosiasi. Yaitu dengan memberikan separuh dari penghasilan kekayaan kas negara kepada halakokan. Ini usulan daripada Ibnu Qami tersebut. Ya. Ketika itu kata Ibnu Katsir, dia itu khalifah ditemani untuk menghadap itu sekitar 700, ya, ada 700 orang yang ikut menemani dari para qadi, fuqaha dan umara, jadi orang-orang itu. Tatkala mendekat kepada tempat tenda dari Sultan Halakokan ini, hujibu anil khalifah illa salta asyar nafsan. Jadi mereka dilarang ikut bersama khalifah yang 700 tadi, ya. Hanya 17 orang yang boleh saja untuk langsung menemui Halakokan dalam tendanya. Ketika Halakokan khalifah sampai di sana, wa insalabakunan marqibim wa nuhibat. Yang sisa dari 17 orang itu, mereka semua disuruh turun dari kuda-kuda mereka dan semua kuda mereka diambil. Ya, dan wukutilu an akhirim, mereka semua dibunuh. Kemudian khalifah menghadap, dibawa ke hadapan Halakokan dalam keadaan terhina. Ya. Nah, di sinilah bahkan khalifah mengalami shock lah ketika berhadapan di situ karena dilihat penghinaan yang luar biasa. Kemudian setelah itu khalifah ini dikirim kembali ke Baghdad bersama ditemui oleh Nasiruddin Tusi, nih, orang Syiah juga. Nah, untuk mengambil ya berbagai kekayaan-kekayaan yang ada di istana untuk diserahkan kepada Halakokan. Nah, kemudian setelah itu, setelah kembali lagi khalifah, ma tawaqasulu ala munasabah la yastamir hada ila aman wa amin. Jadi ketika itu Halakokan ini diberi masukan oleh wazirnya Nasiruddin Tusi itu, jangan berdamai. Saya tidak yakin ini paling-paling 1 tahun 2 tahun kemudian nanti dia akan kembali berkuasa gitu. Wa hasanu qatl khalifah, dan dia mengusulkan khalifah ini dibunuh. Falamma ada khalifah al-Islam tatkala kembali kepada Halakokan, amar biqatli, disuruh untuk dibunuh. Yuqal innal ladzi asyara biqatli wazir Ibnu Al-Qami. Bahwa dikatakan yang menyuruh untuk dibunuhnya khalifah itu Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi ini. Oh, Nasir Tusi. Wa kana Nasir indahu Halakokan qad istahabahu fi khidmati lamma fatikila al-alam. Jadi sebelumnya Nasir Tusi ini sudah menjadi orang dekatnya Halakokan. Jadi orang Syiah juga ini ketika ikut menyerang salah satu wilayah Kila al-Amud, ya, yang diambil dari kekuasaan Bani Ismailiyah. Ya, wa kana Nasir waziran li Syamsi Syumus li awli Abi min qablihi ala Idin Jalaluddin. Dan sebelumnya dia sudah menjabat sebuah kementerian, ya, artinya setingkat menteri di kekuasaan Al-Halakon. Wa kana yang tersebut ialah Nizar Ibn al-Muntasir al-Ubaidi, di mana Nasir Tusi ini adalah termasuk dari golongan Syiah al-Ubaidiyah. Baik. Kemudian wantakhaba Halakokan Nasir liyakuna fi khidmati kal wazir musyir. Akhirnya Halakokan menjadikan Nasir, orang Syiah Rafidi ini, Nasir Tusi ini, dia ada dua orang, satu Nasir Tusi, satu lagi Ibnu Al-Qami, menjadi yaitu menteri khususnya gitu ya. Kemudian ketika Halakokan ya menyerang Baghdad wa tahayyaba li miqatil khalifah, kemudian ketika dia bersiap membunuh khalifah, hawana ali waziran zalika. Kemudian dua orang yang menjadi pernah menteri tadi mengatakan pokok, yaitu bahwa tidak apa-apa dibunuh. Karena Halakokan pun masih belum berani untuk melakukan pembunuhan karena dia sebagai lambang kekuasaan yang terhormat sekali khalifah. Namun dua orang ini memberikan masukan agar dibunuh. Nah, kemudian dia dibunuh fijualik, dalam bagaimana supaya darahnya tidak tumpah ke tanah, diusahakan ditampung gitu ya ketika disembelih. Ada pula yang menyebutkan bahwa dia itu di gantung saja, ya, digantung, ya. Kemudian ditenggelamkan. Ini kisah yang terjadi, ya. Pabau bi ismihi, dan ini di kejadian pembunuhan khalifah. Taib. Kemudian tatkala hal itu malu alal balad faqatul jami' ma qadaru alaihi. Jadi setelah itu baru mereka menyerang ke masuk ke kota Baghdad, membunuh semua orang yang mereka temui, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, tua muda, semua dibunuh. Wadakhala katsirun minan nas fi abar, sehingga manusia berlarian bersembunyi di sumur-sumur rumah mereka, ya, fi amakil khusyus, di lubang-lubang sembunyian binatang, apa itu, kandang-kandang kambing, mereka berlarian kemana-mana, ya. Wa kunya wasakh, bahkan di lubang-lubang tempat buang sampah, ya, tempat. Wa kamanu kadzalika ayyaman la yatarun, mereka bersembunyi, ya, dalam waktu yang cukup panjang di situ. Kemudian bahkan sebagai manusia ada yang sembunyi di peti-peti, di apa namanya, di gudang-gudang, ya. Manamun pasukan halakokan ini, ya, apa namanya, membakar dan menghancurkan gudang-gudang tersebut, ya. Waqtaruna fil asita, bahkan ada yang lari ke rutin, mau semua mereka bunuh, siapa saja yang, ya, yang mereka temui mereka bunuh semua, sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, hatta tajril mayazib minad dima fil alziqah, kata Ibnu Katsir, sampai darah mengalir di apa namanya, di loteng-loteng rumah orang. Taib. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa kadzalika fil masajid, demikian masjid-masjid, wa jama'i urubut, wa urubut, semua dihancurkan. Walam yanju minhum ahadun siwa ahli zimma min al-yahud nasara, tidak ada yang selamat kecuali Yahudi Nasrani. Nah, ahli zimma selamat. Wa maltaja ilaihim, atau orang yang mau bergabung kepada mereka, wa ila daril wazir ibn al-Qa, atau dia menyamakan diri kepada rumah Ibn al-Qami dan Rafidi, ya, dan berapa orang-orang kaya yang menyerahkan harta mereka sebagai tebusan diri mereka, ya. Wa ta'ifatu min at-tujar akhadhu lahum amanan, yang mereka menawar diri, meminta keamanan diri mereka, ya, badalu alai amwalan jazila, dengan memberikan harta yang begitu besar, hatta salimu wa salimat amwalum, sampai mereka ingin selamat harta mereka. Wa adat Baghdadu ba'da makan anasal mudun kulliha ka'anna kharabun laysa fi ahadun illa qalil minan nas, kata Ibnu Katsir, sampai kota Baghdad sebagai kota mati, ya, ya, sebelumnya menjadi kota yang begitu indah, sekarang menjadi kota yang begitu mati, menakutkan, menyeramkan, dan tidak ada di sana kecuali orang sedikit saja ada manusia. Wa hum fi khaufin wa ju'in, mereka dalam kondisi penuh ketakutan dan lapar. Wa dhillah, kehinaan, wa qillatan, sedikit. Wa kana wazir al-qami qabla hadhihi haditha yastahid fi sarfil yus. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, di mana wazir ibn al-qami, orang Syi'araf itu, ini berusaha bagaimana menyingkirkan tentara-tentara, wa isqati ashamihim, yakni menurunkan gaji-gaji mereka minan diwan, dari catatan, apa namanya, kalau kita ASN itu, ya, di dari apa namanya, daftar sebagai pegawai negara. Bahkan asakiru fi akhir ayam muntasirna, sebelum, jadi di akhir khalifah Abbasiyah, sebelum Mu'tasim itu muntasir ayahnya, itu qarib mi'ati alfi muqatil, ada sekitar 100 ribu tentara. Nah, namun tersisa fihim yu'mara man huwa kamulukil akabir, ya, falam yazatahid fi taklilihim, senantiasa lah dia selalu inu akam ini mengurangi dan mengurangi tentara itu, ilam yaqwa ila asyatu alaf, sampai tidak sesuai 10 ribu saja. Nah, so maka tabat tatar wa atamam, kemudian dia menulis surat kepada bangsa Tatar dan menganjurkan mereka, yang memberikan dorongan mereka untuk mengambil wilayah Islam tersebut. Wasahla alim dzalik, dan memberikan kemudahan-kemudahan, ya. Wajalla lahum haqiqatul hal, ya, dan memberikan informasi-informasi kondisi yang ada di tentang ke apa namanya, siasat yang untuk menyerang kota Baghdad oleh khalifah. Wa kashafa lahum da'far rijal, mereka memberikan informasi di mana kelemahan-kelemahan pasukan khalifah. Wa dzalika qul tama'an minhu an yuzila sunnah bi kulliyah, karena dia ingin, yaitu keinginan untuk menghilangkan sunnah secara keseluruhan, ini orang al-sunnah maksudnya. Wa yuzira bid'atil rafidiyah, kata mereka, agar naiknya bid'ah rafidiyah, ya. Wa yuqim khalifatan min al-fatimiyin, ingin mengganti khalifah dengan keturunan dari fatimiyin, fatimiyin, ya, keturunan fatimiyah maksudnya. Kemudian wa yubidul ulama wal muftin, ya, dibunuh, dan itu banyak ulama yang dibunuh, ya, saat itu. Nah, ini kisah tentang apa? terjadi di Baghdad saat masuknya bangsa Tatar. Termasuk di situ kita sudah pernah singgung berbagai kekayaan-kekayaan Islam, terutama adalah khazanat kutub, simpanan buku-buku para ulama di perpustakaan yang begitu banyak, mereka bakar dan mereka buang ke sungai Tigris. Kemudian korban di sana, kata Ibn Kathir, waqtalafa nas fi kimmiyati man kutila bi Baghdad. Berbeda berapa jumlah, berbeda pendapat orang, berapa jumlah korban di Baghdad dari kaum muslimin saat itu. Ada yang menyebutkan 800 ribu. Ada yang menyebutkan 800 ribu, ada yang menyebutkan yaitu sejuta. Ya. Ada yang menyebutkan alf wa sumunumia alf. Jadi maksudnya di sini ada 1,800,000. Ada yang menyebutkan 800 ribu. Ya. Waqila balagat qatla alfai alf. Ada yang menyebutkan sampai 2 juta jiwa. Ya. Fa inna ilaihi wa inna raji'un. Ini Ibnu Katsir menyebutkan la haula wala quwata illa billah, alain wa kan al-khul ila Baghdad fi akhir Muharram. Mana akhir mereka masuk kepada ini pada akhir Muharram. Wa mazala sayfu yaqtulu ahliha 40 sabahan. Selama 40 hari mereka tidak henti-henti membunuh orang yang ada di sana. Wa kana qatl khalifah al-Mu'tasim al-Mu'minin yaum al-Arba'a, di mana khalifah Mu'tasim dibunuh pada hari Rabu tanggal 14 Safar, ya. Kemudian wa'afa qabruhu, dan tidak ketahui di mana kuburnya. Wa kana umruhu yawma idzin, umurnya ketika itu adalah sekitar 46 tahun, ya, 4 bulan, ya. Dan lama kekuasaan beliau adalah sekitar 15 tahun 8 bulan. Baik. Itu tentang sedikit apa namanya? Kejadian, ya, ditaklukkannya kota Baghdad oleh bangsa Tatar atas pengkhianatan orang Syiah Rafidah, yaitu Ibn Al-Qami dan Nasir Tusi. Baik. Kemudian juga disebutkan Nusayr wa qutila ma'ahu, dan juga terbunuh bersama khalifah itu anak yang terbesar itu Abul Abbas Ahmad, dan juga umurnya sekitar 25 tahun. Kemudian anaknya yang di tengah Abu Fadl Abdurrahman, dia berumur 23 tahun. Kemudian juga ada anaknya yang ditawan yang paling kecil, yang namanya Mubarak. Kemudian juga ditawan saudari-saudarinya, ada 3 orang, Fatimah, Khadijah dan Maryam. Ya, wa usira min dar khalifah, dan bahkan ditawan dari istana khalifah itu daripada perawan-perawan sekitar 1,000, ya, perempuan. Nah, ini disebutkan. Kemudian juga dibunuhnya Ustaz Darul Khalifah, ustaz yang mengajar di istana khalifah itu, Syekh Muhyiddin Yusuf bin Syekh Abi Faraj Ibn al-Jawzi. Wa kana adul wazir. Dia adalah merupakan orang yang sangat dimusuhi oleh Wazir Ibn al-Qami, ya. Dan terbunuh juga bersama beliau anak beliau 3 orang, Abdurrahman, Abdullah dan Abdul Karim. Kemudian di sini disebutkan orang-orang menjadi korban di sini oleh mereka cukup banyak di sini. Ya, wa qutila syuyukh Syekh Syuyukh Mu'addibul Khalifah Sadruddin, ya, ulama yang paling senior itu Sadruddin Ali Ibnu Nayyar, ya. Dan dibunuh para khutaba, para imam-imam masjid, hafal Quran, sehingga masjid-masjid wa ta'atul masjid wa jama'at wal jumaat, ya. Semua masjid tidak lagi beroperasi, jamaah solat Jumat tidak ada, solat Jumat tidak ada, solat jamaah tidak ada, ya. Inilah kisah, ya, disebutkan oleh Ibn Kathir, wa arada wazir Ibn Aqami, kabahallahu ta'ala, ayu'atil masjid wal jawami wal madasu. Di mana wazir Ibn Aqami ini ingin, yaitu menutup para masjid, ya, yu'atil masjid agar tidak lagi beroperasinya masjid, ya, dan sekolah-sekolah, ya, ahlu sunnah. Wa istamir bimasyahid mahal rafidah, ingin menggantinya dengan tempat-tempat acara-acara ibadah ritual orang-orang Syiah Rafidah. Kemudian dia ingin membangun untuk orang Rafidah suatu madrasah yang besar, ya, kata Ibn Kathir, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan hal itu baginya. Itu sedikit tentang cerita, ya, ditaklukkannya kota Baghdad oleh bangsa Tatar. Ya, sebetulnya masih banyak pembahasannya diceritakan juga oleh Ibnu oleh Suyuti dalam kitabnya, bagaimana akhir bangsa Tatar itu bisa dikalahkan di masa Baik. Jadi di sini ada yang kembali kaum muslimin bangkit melawan Tatar ini adalah itu pada tahun 657, ya itu masih tidak orang-orang Tatar muncul mungkin menyerang Mesir dan Syam. Nah, di Mesir waktu itu yang berkuasa ada namanya Kutuz, ya Saifuddin Kutuz. Ini yang menjabat sementara karena anak raja sebelumnya dalam keadaan masih di bawah umur. Nah, ketika itu mereka bermusyawarah dan meminta pendapat fatwa kepada mufti yaitu Izzuddin Abdi Salam. Ini adalah beliau yang memberikan pandangan kepada Kutuz ini, ya Sultan Kutuz, untuk menghadapi Tatar ini. Sehingga semua kaum muslimin ikut membela wilayah Islam saat itu dengan fatwanya Izzuddin bin Abdul Salam ini. Wakala musyair ilaih bil kalam. Ini beliau adalah seorang ulama yang terkenal. Faqala Syekh Izzuddin. Nah, masukan diberikan oleh Syekh Izzuddin ketika menghadapi Tatar yang begitu sangat bengis ini. Iza tarakal adu bilad wajaba alal alam kullihim kitaluhum. Bila musuh menyerang wilayah Islam, wajib semua setiap rakyat, setiap pribadi mayat untuk ikut mempertahankan wilayah mereka dan melawan musuh tersebut. Setiap, maka di sana ada hukum jihad. Apabila musuh menyerang tiba-tiba menghabisi negara suatu wilayah Islam, maka seluruh rakyat wajib berjihad walau tanpa ada panggilan daripada penguasa. Wajib mempertahankan wilayah mereka. Nah, ini idza tarakal adu bilad wajaba alal alam kullihim qitaluhum. Apabila musuh menyerang negeri ini, kata beliau, ya wajib semua rakyat ikut melawan. Wajaza yu'khadhu min ar-ra'yah. Nah, di sinilah boleh pemerintah mengambil, ya meminta bantuan dari rakyat, ya ala jihazim, untuk mempersiapkan biaya perang. Boleh dia memungut iuran dari rakyatnya. Wajaza yu'khadhu min ar-ra'yah ma yusta'anu bihi ala jihazim. Boleh diambil dari rakyat iuran-iuran, ya dipungut selama untuk membeli alat-alat alusista, ya dibutuh bisyarti alayab kafibatil mat, tapi dengan syarat bila memang tidak ada lagi tas negara. Nah, ini ada dua syarat disebutkan oleh Izzuddin di sini. Ini barang-barangnya juga ilmu untuk para mufti ya di negara kita atau yang lainnya, para ustaz-ustaz butuh. Ya, boleh pemerintah mengambil iuran pajak dari rakyat atau memungut uang dari rakyat, ya meminta sumbangan kepada rakyat bila memang kas negara tidak ada lagi, sudah kosong, enggak ada kas negara untuk biaya itu. Kemudian para pejabat, wa yabi'u malakum min khawais wal alat. Kalian semua barang-barang milik kalian harus dijual. Para pejabat harus menjual para tentara, para polisi yang memiliki kekayaan-kekayaan, pejabat memiliki kekayaan, semua barang-barang mewah dijual untuk memberi peralatan perang. Wa yaktasir kullu minkum, hanya boleh memiliki kuda dan senjata. Semua yang kan. Tapi kalau pejabatnya mewah, masih memiliki kemewahan, lalu rakyat yang dibebankan, itu tidak. Ini tidak bolehkan oleh para ulama, diantaranya ada Izzuddin Abdul Salam ini, tidak membolehkan hal itu. Jadi kalau negara dalam keadaan miskin, maka semua rakyat dan pemerintah semua harus berkorban. Jadi mobil mewah dijual, perusahaan dijual, ya semua kekayaan diimpakan ke negara untuk membeli alutsista, gitu. Kalau memang kas negara kosong. Nah, di sini dibolehkan oleh Ibn Abi Zalam. Jadi makanya kata Ibn Zalam menasihati, waktu itu datanglah para pejabat, ini apa namanya, Sultan Kutus ini bertanya, wa antabi'u malakum, kalian menjual semua apa yang kalian miliki. Jadi kekayaan apa, benar-benar kemewahan-kemewahan kalian miliki, alat-alat apa saja yang kalian miliki. Dan boleh hanya kalian miliki kuda dan senjata. Watatasawfi dzalika antum wa amma, sama antara kalian dengan masyarakat umum, sama. Ya. Wa amma akhdhu amwalul amma, ada mengambil harta orang rakyat, ya, ma'a baqa'i ma fi aidi jundi, sedangkan tentara-tentara masih banyak kekayaan-kekayaan mereka yang lain, minal amwal wa alat, ya, peralatan dan segala macam kemewahan al-fakhirah yang mewah, fala, tidak boleh, kata Izzuddin Abdissalam. Ya, inilah berapa hal yang begitu. Kemudian tidak berapa hari setelah itu, ya, berkumpullah pasukan yang begitu banyak kaum muslimin untuk melawan, ya. Di galarilah Sultan Kutus ini dengan sebut Malik Muzaffar. Nah, kemudian pada tahun 558 fiha qata'at Tatar al-Furat. Jadi orang Tatar menyeberangi sungai Efrat, kemudian sampai ke Halab, disitulah terjadi pertempuran. Suma wasulu ila Damaskus. Masuk ke Damaskus. Kemudian keluarlah pasukan dari Mesir yang dipimpin oleh Sultan Qutus ini pada bulan Sya'ban, mutawajjih ila Syam, menghadap ke negeri Syam untuk merangi bangsa Tatar. Nah, kemudian dengan dipimpin oleh pasukan Malik Muzaffar tadi kan, dengan tentara, dengan Ruknuddin Baibaris, dengan juga dibantu oleh Sultan itu Baibaris. Ini Sultan Baibaris, Baibaris. Kemudian mereka berjumpa dengan pasukan Tatar di dekat Ainun Jalut. Nah, ini yang terkenal pada Ainun Jalut ketika perang Tatar juga dengan pasukan Qutus dan Baibaris ini. Situ berada-ada pernah pasukan, dua pasukan tersebut, yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 Ramadan. Disinilah hazamat Tatar syaru hazimatin. Syaru hazimatin. Disinilah bangsa Tatar, ya, kalah dengan kekalahan yang fatal sekali. Wantasara muslimuna lilhamd. Dan kaum muslimin menang, ya. Disitulah waqutila minal Tatar maqtatun azimah. Dan terbunuh dari pasukan Tatar dengan jumlah yang sangat besar. Wawallu adbar, mereka melalikan diri. Wawatami annas fihim, dikejar terus, ya. Yatafadunahum wayan habunahum, dikejar terus, diambil berbagai peralatan-peralatan mereka. Ya, fataran nasu farhan summa dakhal mudhafar. Nah, inilah kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin saat itu dengan pimpinan Sultan Qutus dan juga bersama Baibaris. Dan saat itu kaum muslimin sangat gembira, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Damaskus dan Halab dapat diselamatkan dari bangsa Tatar, walaupun wilayah-wilayah Islam lainnya sudah banyak menjadi korban dan kehancuran dari bangsa Tatar. Barangkali itu sedikit, ya, kabar gembira terakhir yang terus nanti akan sampai pada masa-masa berikutnya terjadi merebut kembali wilayah-wilayah Islam yang dibansai, yang dikuasai oleh bangsa Tatar. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir madu kita di studio Cilengsi. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Alisa di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, bagaimana beliau menjelaskan kejatuhan kota Baghdad di tangan orang-orang Tatar, di kaum Tatar, karena pengkhianatan orang-orang Syiah. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543 dalam format WhatsApp. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disebutkan dari penanya, dari dan tempatnya juga tidak disebutkan. Ya Ustaz, apakah sejarah akan terus terulang di mana kaum muslimin akan selalu ditindas dan dibantai sampai datangnya Imam Mahdi? Mohon penjelasannya. Baik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang mulia akan tertindas dan terhina. Namun di sebagian tempat tentu atau di sebagian kondisi ada ketika kaum muslimin diberikan cobaan untuk bangkit, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hikmah dalam sebagai peristiwa itu. Tetapi tidak akan pernah sebenarnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau meminta tiga hal, di antaranya bahwa tidak akan pernah musuh Islam bisa menghabisi umat Islam secara merata keseluruhan, tidak akan. Tidak akan pernah. Maka oleh sebab itu, apakah kebangkitan Islam menunggu datangnya Mahdi? Tidak mesti. Bisa di wilayah-wilayah Islam lain, banyak sekarang negara Islam juga berjaya. Ya, di sebagian wilayah ya ada Islam yang terjajah. Cuma di wilayah lain ada Islam yang berjaya. Ya, unsur di Timur Tengah seperti di Kuwait, di Saudi, di Emirat Arab, di mana-mana, di sana hitam, di Jazair, Tunis. Islam hidup, Islam berjalan, berjaya. Ya, Islam bernilai di negara kita, di Malaysia, Brunei, di Indonesia. Jelas, Islam berjayalah. Namun, walaupun terdapat kekurangan-kekurangan, kejayaan itu mungkin tidak akan seperti kejayaan di masa Khulafaur Rasyidin, tidak akan mungkin. Ya, karena kita juga tidak seperti mereka dalam sisi ketakwaan, keimanan. Maka ketakwaan, kemuliaan, kemenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini sesuai dengan ketakwaan dan keimanan mereka. Intansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melah hamba-hambanya yang benar-benar ya, mendekatkan diri, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan aturan-aturan ajaran agama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun dalam sebuah negara mungkin saja ada penindasan seorang muslim, tapi ada orang-orang yang mungkin terlepas dari tindasan ini karena diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun secara fisik ya material mungkin ya bisa mereka ditindas, tidak diterima untuk menjadi pegawai, tidak ini, tapi mereka bukan berarti orang-orang yang tertindas secara mental. Mereka adalah orang yang merasa bebas, merasa orang merasa bahagia. Jadi kadang-kadang kita melihat penindasan-penindasan yang lahiriah gitu ya, dipersulit izin ini, dipersulit itu, pilih itu. Namun jiwa mereka bukan orang-orang yang tertindas, mereka tetap mulia, mereka yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin harus punya al-fa'al, harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dengan diikuti dengan perbuatan amal kita dan usaha. Wallahu a'lam bisawab. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan satu pertanyaan silakan, mungkin kami akan berikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon di 0218236543 untuk bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, silakan. Kami tunggu yang ingin bertanya di layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Erwin di Padang Silipuan. Nah, Pak Erwin, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Pak Erwin, pertanyaannya langsung. Ya, setelah pemerintahan kekhalifahan yang terakhir abadi itu, apakah tidak ada ulama-ulama Ahlussunnah yang memperingatkan bahayanya ya Rafidho ini masuk ke dalam pemerintahan Al-Mustaqsim Billah itu, kekhalifah terakhir pada masa Nasi Abbas ya, yang tidak mencegah seorang Ibnul Akumi masuk ke dalam jajaran kementerian? Apakah ada ulama-ulama tertentu yang mencegah itu, Pak Ustaz? Nah, baik, itu ya. Saja ya, Pak Erwin. Ya, baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya, nah, silakan Ustaz. Baik, perlu diketahui ada sisi banyak sebetulnya bagaimana Syiah itu bisa muncul. Pertama, mereka ada namanya, mereka memiliki akidah taqiyah. Taqiyah ini adalah berpura-pura sebagai orang yang tidak berbeda dengan sunnah. Dia akan menampilkan di tengah komunitas sunnah sebagai orang yang sunni gitu. Dia menutup keyakinannya sebagai seorang Syiah Rafidhah. Itu taqiyah di dalam kitab Usul Kafi disebutkan ya, bersuatu tingkatan yang keyakinan harus dimiliki oleh setiap Syiah. La dinala man la taqitala, disebutkan dalam riwayat Usul Kafi itu bahwa orang yang tidak bertaqiyah maka tidak punya agama. Ya, bahkan isyur mi'syar itu mereka sebutkan sepersepuluh daripada agama ini adalah taqiyah, dan banyak sekali riwayat tentang menyebutkan taqiyah itu bagi mereka, dan itu dari melalui hal ini juga dapat mereka masuk. Kemudian juga khalifah-khalifah dahulu ya, mereka juga tidak luput daripada kekeliruan, tentu pasti kelalaian ya, karena dia tidak menyadari orang-orang Syiah ini akan sampai sedemikian melakukan suatu kerjasama dengan musuh yang membahayakan kaum muslimin. Tetapi juga mungkin mengingat demi untuk berusaha kebijakan-kebijakan politik, juga mungkin sebenarnya sebagian pengusaha penguasa melihat dengan mendekati semoga pengikut-pengikut dia bisa sadar atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis segala macam. Banyak hal mungkin, wallahu alam. Ya, tapi para ulama di dalam sejarah banyak sekali mengingatkan tentang, sehingga tadi disebutkan Ibnu Katsir sebagai musuh utamanya adalah Ibnul Jauzi. Ya, yaitu yang menjadi sebagai syekh di sebagai penasihat di istana khalifah. Itu berlawanan terus. Jadi memang mungkin beliau masuk ini dari sisi tokoh politiknya mungkin gitu ya. Sedangkan Sibtu Ibn al-Jawzi ini adalah masuk dari sisi sebagai tokoh agama yang dipilih oleh khalifah. Karena memang mereka para ahli aliran manapun saja, ketika mereka berkuasa pasti mereka menggunakan kekuatan itu untuk kekuasaan itu untuk melegalkan pahamnya. Itu tidak dimungkiri. Sebenarnya di ketika masa Ma'mun itu berkuasanya orang-orang Mu'tazilah yang mampu mendekati penguasa. Ya, mereka juga melakukan pembunuhan terhadap para ulama. Jadi, maka oleh sebab itu Syekh Islam Taimiyah menyebutkan betapa baiknya asar al-sunnah terhadap al-bid'ah, betapa buruknya asar al-bid'ah terhadap al-sunnah. Al-sunnah bagaimanapun, kalau dia sebagai seorang muslim, tidak akan mungkin dilakukan untuk bekerja sama dengan musuh menghancurkan, membunuh saudara sendiri. Itu sudah, karena orang al-sunnah, selama dia tidak melakukan kekufuran-kekufuran. Walaupun melakukan kekufuran, tidak boleh meminta tolong kepada orang kafir dalam menghancurkan saudara sendiri. Ya, atau orang-orang yang sebenarnya Rasulullah di masa hidup beliau, juga tidak membunuh seseorang yang jelas-jelas dia adalah memiliki keyakinan munafik, ataupun orang-orang yang di ketika Rasulullah SAW dikomentari oleh dia, "I'dil ya Muhammad, fa'inna kalam ta'dil." Ada sahabat yang marah terhadap orang yang mengatakan, mengkritik keadilan Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, "Imla adil, paman ya'dil ilam adil." Siapa lagi yang adil kalau bukan saya yang bisa berbuat adil, kata Rasulullah SAW. Lalu ketika sahabat mengatakan, "Da'ni ya Rasul adub unuh kehadal munafik. Bolehkan saya meminggal leher orang munafik ini." Maka Rasulullah mengambil suatu maslahah, "La uridu ayatahaddatsan nasu anna Muhammadan qatal ashab." Aku tidak ingin ya manusia membuat opini, membuat hoax, membuat cerita-cerita, informasi menyebarkan bahwa Muhammad gampang-gampang membunuh sahabatnya. Ya. Dan orang-orang al-sunnah tidak pernah menyerahkan ya walaupun berbeda paham kepada musuh-musuh Islam, itu tidak ada pernah dalam al-sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz. Demikian untuk Bapak Erwin di Padang Sidempuan. Dan rupanya pertanyaan dari Pak Erwin tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini, perjumpaan kita. Dan karena waktu yang disediakan telah habis, dan mungkin ada penutup yang ingin disampaikan untuk para pemerhati Ronja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadiran antum semua, para pemirsa dan pendengar Roja TV Radio Roja. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini, dan terima kasih pada teman-teman semua yang di studio Cilensi maupun studio Mini Istri Musyafi'i. Semoga Allah menjaga antum semua dan berkahi waktu antum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.